bernyawa. Nah, kata orang jenis tak bernyawa. Nak, dalam bilik tidur bibi lagi kita nakkan rahmat masuk malaikat, dia mendoakan bilik tidur kita. Nak, bubuh hodok bernyawa. Boleh, tak ada apa-apa. Gambar air terjun, gambar laut tak, gambar kapal layar, gambar dah cium saya. Gambar gambar lain lah. Nah. Dua kali dah ustaz tak jawab soalan saya, jawab ni. Dia ngajuk bagi tu semua. Kadang-kadang kita tak ingat jawab, awak balik hilang gitu je. Kadang-kadang cecah tengah jalan, macam-macam ha. Pembelian secara berhutang, apakah hukumnya? Apakah sah bahawa barang tersebut menjadi milik kita dalam masa pembayaran masih dibuat? Jawabnya, ya, jadi milik kita. Neh, umpamanya kita beli maknanya baju, bayar bulan-bulan. Neh, macam orang Kemboja mari jual kan, baju aja RM30, bayar dia RM10 sebulan. Orang kampung kan? Ha, jadi bila kita beli tu, kita boleh potong baju tu. Neh, hukum syarak kata boleh potong. Dan kita boleh sewa korang lah pula, walaupun kita berhutang. Neh, dan boleh jual korang. Macam kedai-kedai yang ambil barang kan, bank mereka kata bulan ni, bulan lepas kutip piti. Bank mereka kata kacang ke apa, bulan lepas bank mari kutip piti. Dan ni boleh jual lagi, ke mari tutup sahaja nak tabung, tak pernah jual. Yang ni lah korang, boleh jual. Neh, orang telah melakukan dosa pada kita dan memohon ampun. Kita tidak memaafkan dosa kita. Tidak maafkannya dosa dak kita. Dan pada pesalah sudah lebih dari 3 kali dia minta maaf. Apakah dia perlu minta maaf lagi? Jawabnya, kata setengah ulama, sekali saja memada meminta maaf. Tapi ada pendapat ulama mengatakan 3 kali. Ada ulama kata bila masa kita berpeluang maka mintalah maaf. Maka siapa yang tidak memberi maaf, kata ulama, dia tak berdosa. Tetapi Allah tidak maafkan pula kesalahan dia kepada orang lain di akhirat nanti. Maka renung-renungkanlah. Jadi siapa yang beri maaf kepada orang, maka Allah beri maaf pada kita. Kalau kita nak kita Tuhan maaf kita, kita maaf orang. Neh, itu cara dia. Berdosa tak ustaz kalau percaya pada penyakit? Kenam, contohnya kita bunuh ular, batu anak jadi kenang pula. Dia gini, jangan percaya dengan kenang. Tetapi kenang itu adalah satu daripada penyakit yang berlaku dalam masyarakat. Hak tu tak salah. Jangan kata bila kita kata ular, anak jadi ular lagi. Kata rimah, anak jadi macam rimah. Tak, cuma ada di dalam amal pesanan-pesanan salafus soleh, bila isteri mengandung, jangan kita berbuat zalim kepada hayawan sekalipun. Nak, kerana takut Allah bayar dengan segera. Kita waknaknya ke binatang, Allah bayar ke anak kita kat gini. Nah, takut jadi gitu. Hak tu boleh. Jangan kata bila kita wak ini mesti jadi kenang ini. Jangan. Nah, kerana semuanya daripada Allah. Nabi pesan dah, kalau orang tu nyakit kusta, kita duduk tepek dengan dia pun tak akan pindah penyakit kusta. Dan syirik kita kata penyakit tu boleh pindah kepada kita. Kerana yang memindahkan penyakit Allah Ta'ala. Tapi itu hakikat. Ikhtiar syariatnya Nabi suruh keluar daripada negeri orang yang kusta. Jangan masuk situ. Tak? Atas dasar ikhtiar. Neh? Bolehkah kita wakilkan pada orang akad jual beli kita? Boleh? Boleh wakil. Okay. Saya wakil kepada awak belikan kain batik Jawa di Singapura 3 lah. Boleh? Nak? Kata pun tak boleh pulak. Aku jawab nikah boleh. Jawab nikah. Aku wakil kemu ni. Sebelum jawab terima ijab kabul nikah aku. Malah esok. Aku tak lagi malah esok. Aku nak tengok bola. Boleh jirik kaki bola bodoh. Nak? Apa tanya dah mufti? Jawabnya boleh. Nak? Jawabnya boleh wakil eh. Dalam kita idahul bab. Ada kata boleh. Wakil eh. Nah, saya berwakilkan, saya menerima, saya menerima, menerimalah nikahnya sebagai wakil kepada ni dengan mas kahwin sekian. Nampak? Sah nikah. Neh, anak tuna dah lari. Pasal nak pok tu nak katok. Umpamanya deh. Macam-macam ada. Hukum ketika azan kumandang bercakap, merokok, bersokan, tengok TV atau dengar lagu, sedang jimak, makruh. Neh? Kalau kita bercakap, yang perlu saja. Neh? Nak bercakap, hak perlu. Neh? Bukan kata tak ada bercakap, hak perlu. Neh? Kadang-kadang, tengah semayang, kalau kata tengah bang. Neh? Tak batal. Bila tu? Kalau Nabi tanya. Nampak? Kalau orang lain batal lah. Kalau ayah kita tanya, lelaki kita tanya, batal. Kita tengah semayang ini, kita tanya, kaknya bang, anak kucing mutu. Kita berjawab, atas robok kan? Mana balik awal semayang kita? Sedang jimak, maka tidak makruh, kata ulama. Cuma makruh ni, bila kita tak jimak lagi. Lepas tu, berdikelaungkan azan. Kita pun dalam tengah azan, kita pergi start jimak. Faham lagi? Dari tengah jimak, maknanya tidaklah dikena disuruh berhenti dengan sebab azan. Nampak? Berhenti power. Orang muda-muda tak apa, orang tua-tua. Dan kalau start injil bayar. Lebih hanya nak tang ni bambu. Sekian lagi dah. Nak alik ni. Hukum ambil untung hasil jualan harga yang tercetak di tahunnya barang dengan persetujuannya. Tujuan apa? Persetujuan tuan punya barang atau pembeli. Kalau tuan barang setuju kita boleh naik harga atas ada orang yang nak, tak apa. Tapi tuan dia kata jual barang ni RM5 saja, kita jual 6 barang sekian. Tak boleh, haram. Tuan dia kata menjual lah berapa-berapa pun, mengkulang balik kaku RM15 sahaja. Kita boleh jual 16. Tuan kata menjual RM7, jangan jual 8. Leceh, orang kata mahal dah kita. Lagi jual 8 kok. Tak sah. Kena pulang balik harga itu kepada tuan punya barang. Hukum isteri lari daripada rumah sebab suami mahu kahwin lain. Sebab pergi lari pula. Bukan suami nak bunuh kita, nak suruh kita rehat. Bolehkah isteri pun pasal sebab suami kahwin lain? Bolehkah isteri mengazankan ikamah dan doa dan salat bersama suami? Isteri talak mahu suami untuk seks oral, adakah dia kira derhaka? Power kat orang sini ya. Isteri lari daripada rumah, suami nak kahwin lain. Isteri nak minta pasal, suami nak kahwin lain. Tak boleh belaka. Haram berdosa besar. Tak wajib nafkah. Minta pasal. Kepada dia apa nak pasal? Pasal saya tak muhammadu. Tak boleh. So, ingat kamu dapat tak boleh madu. Musa mana dengan isteri Rasulullah? Mana hebat kamu? Yang hebat sangat kamu, hati perasaan kamu. So, mana pada alam ni? Dapat tak boleh madu? Malaikat bila bermadu, suami tidak adil, baru boleh minta pasal. Nampak lagi? Suami nikah kan? Asyik balik rumah ini muda. Ini tua dah balik-balik dah. Tu baru boleh minta pasal. Aku dah ada di madu, aku dah ada di madu. Tu gila. Faham? Tak tengok isteri Rasulullah. Ahli syurga mana? Syurga dengan mu. Tapi orang puan dalam bak ni, orang kata neraka. Neraka tak apa. Nampak dalam bak ni. Mak tu dia ni memang tak embuh. Memang ni marah kau puan. Apa yang bodoh ni? Bak lain tak apa. Bak ni memang tak ui. Ni walik tak erok dah je. Tak erok dah. Orang baca Yasin ya. Dia tak tika. Dengar tu lelaki nikah seorang lagi bangun cengok ni. Aku dah ambil. Orang puan. Isteri azan ikamah doa dan solat bersama suami. Dua boleh, satu tak boleh. Perempuan azan haram. Faham? Yang boleh ikamah tu pun perlahan. Tok lelaki duduk depan jadi imam. Takkan tok lelaki tok imam nak komat. Bini yang komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Perlahan saja. Kerana setengah waktu kata boleh. Jika ada mahram saja, maka perempuan boleh ikamah. Iaitu seperti suami jadi imam, makmum seorang isteri.